Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada pengorbanan mulia adanya, berpegangan tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia jaya. Segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kuatkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada dengan tangan.